Cing atuh kenangan aing teh goblok. Sakitu kenang beberebetan ngan teu bae. Uing hayang iga teu dikenangan. Ih, siapa ku dikenangan bieu teh? Simpang bejakeun ka tukang kenang. Hei hei hei. Kenangan woi. Kapan bieu dikenangan? Eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge. Heh. Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh. Tekang kenang sadua-dua berjara rempe ping bejaan. Biar jadi kenangan belengong. Sok atuh aya kaum. Teu hayang aing ngabarang bere kana kitu. Sok atuh ngeunakeun kana hate. Cing, kenangan euy. Sok. Sok atuh sakali deui bisi panjarkeun jadi kenangan. Mun kita tadi genah hil dulu tuh. Aduh. Ampun Kang udah di hari. Ayo. Alah. Bilih sampai mah atos ah. Alah alhamdulillah nuhun hebat tukang genang euy. Teu dikenangan goblok. Saha teh tukang genang teh ngaranna? Berlin. Aduh Udin. Berlin ajeng. Urang mana teh teh euy? Bajaran. Waduh jauh atuh Garut mah. Budak. Halo. Balak. Musingkeun pisan ieu. Jigana TBC aing nu bareng aja nu kieu. Adi beuteung sine. Damang. Sae. Uluk. Teu sabar dinten. Ya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi ka Mubadir tah. Oh. Agama teh teh. Agama ulah. Kudu beunang di lalempong. Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pan aji kitu. Waalaikumsalam. Hish, lain haleluya. Waalaikumsalam. Aji. Kita tadi ge kitu goblok. Eueuh di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohil Islam. Heueuh aing ge nyaho anjing. Inadina indalohil Islam. Lain inadina elep lain. Inadina din indalohil Islam. Heueuh anjing aing ge nyaho. Diuk sia diuk. Syukur aing sarana geur mah. Sae sadayana oge uluk. Sabar dinten. Diuk goblok, bapak mana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus sabaraha poe. Nyaon Asia, ulu 7 poe kiraon. Karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun. Teu pae haji. Naon panjawatna? Teu pae liper. Teu pae ajeng. Cilaka barunya ai kitu teh karasa sautang seutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas. rumah sakit anjing rumah dinas lipernya teu maot anjing. Oh, doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama nya cing diterima iman Islamna. Heuh urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing. Musing-musing geus teh. Hawatos atuh pangitan tuang ibu raranaan. Ajeh. Geun bae tong diceungceurikan da geus nasib beureun. Heuh lamun ki parah anjing. Doakeun anguran tuang rama mulihna ka jati mula ka asa teh cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat munggu Allah. Ajeh. Tah kitu amin kitu. Wah, beuki parah. Hey my brother everybody. Naon? Come here man. Naon come here? Let's go. sakalalar. Kekemon. Komo eta. Kadi aji. Aduh. Saya tengok duka syarwai lagi teh. Bina-bina teh, dengar tengar ti, uang kegaulan hidup teh. Ay, pematok ya. Aduh, kerja basong. Tadi aing kana motor teu make helm buuk aing ngajak-ajakan. Hayang nyaingan A Charlie aing teh. Aduh. Goblok juga teh moal datang dieu. Mau balik aja. Mau balik kumaha? Datang sih mau balik grup aing. Mau balik. Tak kunaon atuh. Digana kolesterol aing naik deui. Datang sih mau balik. Tak kunaon atuh sih. Kunaon kunaon aja panyaho budeg. Buat yang cager. Lebih ke kiamat yang mau cager cager. Celina di beton juga belum. Kacor. Aduh. Teka aing nanyakeun. Maha sahanu maot. Gitu biasa. Aduh, bapak maneh maot. Ubaran ku tutut. Hakan tutut jeung balongna ku sia goblok. Aduh, meni teh apa. Geura bisi majarkeun bohong teu poho. Cikan. Nyangakeun sima pangabaktos Gusti ditarima. Kulantuk. Bener. Alah Gusti kacape-cape tong dijawab kalieur-lieur. Mending meser obeng we. Keur naon obeng rojok celina tuman. Aduh, dunya teh sepi wis goblok ieu. Nyangakeun sima Gusti, ai ai, ditarima. Naonana? Iya. Aduh. Teka aing minta tulungna teka aing dari weuna megeda. Geranya meraung gera. Gera minta tulung. Acan belum bukela tu. Geranya meraung. Ya. Ayo. Aku menunggumu. Ayo. Nya. Cek aing oge nya. Meraung. Aing menyahoan cek lalajo na YouTube. Aing teh nyahoan. Itu baru adik. Sungut siap bau bangke. Sungguh siap mau bangkit. Alhamdulillah. Ngiring bingah bade nikah anjing. Lain kawin anjing. Sungguh siap mau bangkit. Alhamdulillah. Ka urang mana? Eueuh nu kawin anjing. Oh, ka urang babakan. Nah anjing. Giring bingah mudah-mudahan jadi kula warga anu sakinah mawadah warohmah wa imi wa charli wa udung papai ku sia dulur sia jing bina-bina ting amin mudah-mudahan irahan nikahnya eueuh nu kawin jing anu kawin atuh saming wudeui anjing ah. Ngiring bingah terus direncanakeun ka mana bulan maduna? Eueuh nu kawin. Bulan eueuh nu kawin. Ih. Manya bulan madu ka oyo. Anjing. Teu elit pisan. Bulan madu mah ka Pangandaran. Ka Bali, manya bulan madu ka oyo. Eueuh modal pisan sia teh. Eueuh nu kawin anjing. Insya Allah hadir abdi ka itu. Tenang, tenang. Upami teh nu kau ma abdi bade kaul dakwah. Ya anjing, dakwah. Dakwah cenah. Aduh, dakwah. Naon? Syarek dakwah? Naon dina? Mana rek dakwah? Ulah. Aing nu nanya, jing. Sia jadi ustad? Naon dina? Pun, insya Allah abdi sumping ka dia tenang, tenang. Ya, lamun sia jadi ustad. Heung sia keur dakwah di panggung, sia keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung sia dilagaji ku aing teh. Siakan assalamualaikum tak ingat nak kosrek. Cuma yang ganeng. Alhamdulillah tak itu atau nggak dukung aja yang nggak dukung nak dia. Sarang sah kah dia? Sorangan, ha? Sorangan mana? Gening tahu bu? Sorangan aji. Oh, hongko opatan ngan siapa orang ni? Pancek aingi sorangan. Lan, cuman, doh donongan ke badeng ngiring jangan ngajajap pun saya serahan. Ada yang kena naon, lan kena naon. Oh, badeng ngiring MC, ya anjing donongan MC. Aduh, kumaha dedengianan aja anjing. Masya we, lan masya, amin mudah-mudahan. Nada, ente, heh, kiatu hiji-hiji narosna abilir ya. Oh wah, nu nanya anjing. Diuk. Ulan tengomong. Tah, kudu kuting ngomong mata. Hakan gusiata. Ulan. Alhamdulillah ya Allah. Naon? Geus lohor deuh. Goblok aing becus sangka bendung. Aduh, ampun. Thank you.